seorang si rapper yang ditinggal kekasih. Pergi dari hidupnya, ini dia pergi mencari cinta sejati. Apa guna hidup bila kita tak mencintai? Kini ku sadari semuanya telah pergi, hanya kenangan yang selalu di hati. Lewati hari tanpa kau di sisi, kini ku tahu kau jauh dariku. Tapi di sini ku rasakan rindu, rindu cintamu yang selalu di hatiku. Namun ku coba melepaskan dirimu, karena dirimu sudah jauh dariku. Oh, cintaku kini telah pergi, tinggalkan derita di hati. Dirimu takkan kembali, ku coba untuk berlari. Mengejar cinta yang pergi, ya tak akan mungkin kembali. Cintamu teruskan abadi, cobalah untuk mengerti. Apa salahku sehingga kau pergi dariku? Tapi kini ku pergi mencari cinta sejatiku. Oh tetapi tak ada yang seperti dirimu. Seperti mohon kau kembali pada diriku. Coba kau ingat saat kita bersama, saat kita berbagi rasanya cinta. Tapi kini yang ada hanyalah dusta. Tanya hati ini terus terasa. Terus ku coba melupakan dirimu, namun bayangmu selalu di hatiku. Cerita cintaku hanya buat dirimu, karena kau telah pergi dari kehidupanku. Oh, cintaku ini telah pergi, tinggalkan cerita di hati. Dirimu takkan kembali, ku coba untuk berlari. Mengejar cinta yang pergi, yang tak akan mungkin kembali. Cintamu teruskan abadi, cobalah untuk mengerti. Cintaku kini telah pergi, tinggalkan cerita di hati. Dirimu takkan kembali.